Bila mataku terpejam, selalu terbayang wajahmu. Aku gak tahu siapakah dirimu, dan ternyata si Mimin anaknya Pak Wahyu. Mimin, Mumun, Maman dan Momon, saudara kembar yang setia. Di antara mereka ku pilih Mimin, karena dia seorang wanita. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I love you. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I miss you. Tapi ku tak tahu di mana. Oh, di Jakarta atau di Majalaya. Yang jelas si Mimin gak ada. Mimin, kau bunga di taman hati. Aduh Mimin, si kumbang datang mencari. Cari, cari Mimin. Mimin, oh, Mimin, oh, Mimin, I love you. Mimin, oh, Mimin.